Halalkah hukumnya saya mengajar di sekolah umum, contohnya SMP, SMA, sementara yang saya ajari campur baur laki-laki dan wanita, sementara wanitanya sudah gede-gede semua, bahkan banyak yang cantik-cantik. Insya Allah, kalau wanita itu cantik, wanita itu nggak ada yang ganteng, ya. Bagaimana pendapatnya Ustaz, saya berhenti atau saya lanjut? Nah, kalau antum sudah tahu seperti ini kondisinya, jelas ini bisa menjadi fitnah, ya, bisa menjadi fitnah tersendiri. Nah, maka sebaiknya menghindari, ya, sebaiknya menghindari pekerjaan yang seperti ini karena bisa mempengaruhi agama kita, din kita. Kita harus lebih memprioritaskan diri, ya, dengan hal-hal yang baik, menjaga agama, jangan sampai bermudah-mudah hingga akhirnya jatuh dalam tindakan-tindakan yang fahisyah, yang keji, waliyahubillah. Nah, banyak kemungkaran tentu saja yang terjadi, campur baur, kemudian juga memandang yang haram dan hal-hal lainnya. Jadi daripada merusak agama, maka sebaiknya ditinggalkan. Mohon nasihatnya bagaimana caranya menghindari fitnah wanita. Khawatiruddin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah wanita adalah fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang telah mewanti-wanti kita. Ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia dan hati-hati kalian dari wanita. Karena fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Ya. Fitnah yang menimpa mereka di antaranya adalah juga fitnah wanita. Bagaimana cara menghindarinya? Jauhi mereka. Tundukkan pandangan. Tidak banyak bermuamalah dengan wanita. Tidak masuk ke tempat-tempat di mana banyak wanita di situ. Jauhi segala hal yang darinya bisa memunculkan fitnah wanita. Menikah, ya, ini juga bisa menjadi solusi. Jika tidak mampu menikah, saum, ya, berpuasa. Ini bisa mengendalikan syahwat terhadap wanita. Sibukkan diri dengan ilmu din, ilmu syar'i, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya. Berteman dengan orang-orang soleh, ya. Insya Allah kesibukan-kesibukan yang baik itu akan sedikit banyaknya menyelamatkan dari fitnah wanita. Nah,